Mitra Bisnis, Bisnis Indonesia menulis, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan tidak akan melanjutkan proyek monorel yang telah terkatung-katung pembangunannya sejak 7 tahun lalu akibat pelaksana proyek kesulitan mendatangkan investor. Padahal, tiang-tiang panjang monorel sudah terlanjur dibangun. Gubernur Fauzi Bowo mengatakan, Pemprov kini mencari alternatif transportasi publik lainnya yang memiliki daya angkut penumpang lebih banyak dengan biaya pembangunan yang lebih efisien dibanding monorel. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perkeretaapian Taufik Hidayat. Pak Taufik, apa komentar Anda? Ya, kita bisa pandang dari dua sisi ya. Pertama, ya jelas ini menunjukkan satu perencanaan yang buruk gitu loh. Jadi bagaimana dulu kerjasamanya sama pihak Jakarta Monorail itu, kemudian bagaimana investasi yang sudah dikeluarkan, meskipun itu diganti, tapi kan ada kerugian kesempatan masyarakat selama bertahun-tahun untuk menikmati monorail itu. Itu satu sisi dari sisi perencanaan. Yang kedua, sisi lain, itu juga bisa keputusan itu sebaiknya memang harus diambil, berhenti ataukah dilanjutkan gitu. Kalau di pending nggak jelas begitu, orang berharap sementara kenyataannya nggak ada, ya sudah dibatalkan saja. Nah, sekarang persoalannya apa yang akan dilakukan kemudian gitu. Baik dengan bekas itu, karena itu juga uang negara 200-an miliar, 240-an kalau nggak salah itu. Nah, kemudian juga bagaimana angkutan yang akan dibangun untuk melayani. Nah, ini saya kira dua hal ini yang juga harus segera diperhatikan. Sementara kita tunggu MRT kan masih belum dibangun juga belum gitu loh. 2016 paling itu. Nah, sekarang dalam waktu dekat nih kan kemacetan ini sudah terasa sekali. Nah, bagaimana itu untuk menyelesaikan itu? Sampai sekarang kan nggak kelihatan. Jadi monorel dibatalkan, tapi apa solusinya juga nggak ada gitu kan. Ada saran Pak bagi Pemprov DKI Jakarta, alternatif transportasi apa yang sebaiknya dikembangkan? Menurut saya itu aktifkan aja tingkat kan kapasitas KRL Jabodetabek itu kan sudah ada KRL di situ. KRL Jabodetabek itu dari Bogor, Jakarta, Bekasi, bahkan sampai Serpong. Nah, ini bisa lebih ditingkatkan kapasitasnya. Nah, itu pun kan seolah-olah sekarang ini hanya PT Kereta Api aja yang berjuang sendiri. Pemerintah atau Pemda seolah tidak peduli dengan KRL itu. Dari dulu sampai sekarang kapasitasnya segitu-gitu aja. Ngangkut 400 ribu penumpang per hari. Padahal dari kantor Wapres kan tahun lalu sudah menetapkan 1,3 juta penumpang per hari. Tapi kemudian dibatalkan. Nah, ini kan nggak jelas artinya. Diundur menjadi 2019. Lah, ini kan nggak jelas lagi gitu loh. Sementara kalau gubernur mau bangun transport, mana ada infrastruktur transportasi bisa dibangun dalam sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, mana ada. Itu kan paling enggak itu lebih dari 3 tahun baru bisa gitu. Nah, sekarang tuh menurut saya ya KRL itulah harus ditingkatkan kapasitasnya dengan menambah armada, kemudian membuat flyover untuk supaya di perlintasan tidak terlalu sering menutup perlintasan pintu kereta api itu. Kemudian juga dalam hal ini lebih baik Pemda itu bekerja sama dengan PT Kereta Api gitu loh. Menurut saya yang ada saja dulu dioptimalkan, ada KRL Jabodetabek di situ. Coba itu dulu gitu. Itu harusnya itu yang difokuskan sekarang. Karena itu sudah ada infrastrukturnya. Tinggal diperbaiki, ditingkatkan saja. Supaya kapasitas angkutnya bisa dua kali lipat, katakanlah seperti itu. Sebaiknya Pemda ya kerjasama sama PT Kereta Api, bicaralah dengan PT Kereta Api itu. Apa keterlibatan Pemda yang bisa di-sharing di situ gitu. Demikian Taufik Hidayat, saya Kiki Wijaya.